Ada mau tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyy al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali bisa terhubung di dalam kajian online ini. Mudah-mudahan kepada seluruh para pendengar yang ikut serta di dalam kajian online ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian kita di dua minggu yang lalu, alhamdulillah satu persatu daripada adab hendak tidur kita uraikan. Kita masuk ke nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Adab hendak tidur selanjutnya yaitu nomor ke-21, tidak tidur tengkurap. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'ish ibni Tahfat al-Ghifari radhiyallahu anhu ma qala. Qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi. Fa qala inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Qala fa nadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Artinya dari sahabat Ya'shi bin Tahfa al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, ayahku berkata, ya di sini diriwayatkan oleh ayahnya, tatkala aku tidur di masjid dalam posisi tengkurap. Posisi tengkurap ini perut di bawah, punggung di bagian atas. Maka datanglah seseorang yang menggerakkanku dengan kakinya. Artinya dia lagi tidur tengkurap itu digerakin, dibanguninnya pakai kaki juga. Dengan kakinya kemudian dia berkata, tidur seperti ini adalah dibenci Allah. Tidur yang seperti ini dibenci oleh Allah. Maka saat aku langsung terbangun, dan saat aku melihat ternyata beliau, yaitu yang membangunkan dia, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati seorang sahabat yang tidur dalam posisi tengkurap. Nah, posisi tengkurap itu adalah tidur yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah tidurnya syaitan. Syaitan senang sekali melihat ada orang yang tidurnya tengkurap karena itu adalah perbuatan yang Allah benci. Ternyata banyak yang bilang bahwa kalau tidur tengkurap itu enak. Orang yang biasanya apa namanya itu merasakan nikmatnya tidur bilang kalau tidur tengkurap pulesnya lain, pulus banget. Nah, iya, saking dalamnya sampai kadang-kadang dia bisa nggak dengar waktunya adzan, dia terbangun, dan ternyata itu adalah tidur yang harus dihindari. La khairu fi, bayangkan ada orang tidur tapi Allah benci dengan apa yang dia perbuat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada di antara kita yang memiliki kebiasaan tidur tengkurap, tolong dilawan, tolong dilatih dirinya untuk tidur dalam posisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah tidur menghadap ke kanan, kalau bisa diusahakan dengan menghadap ke arah kiblat, bukan dengan posisi tengkurap. Kemudian, adab ke-22. Selanjutnya, tidak tidur terlalu lama, karena dapat menyebabkan umur seseorang berlalu tanpa mendapatkan pahala. Hal ini jika waktu tersebut akan digunakan untuk melakukan amal ketaatan. Seorang kalau mau tidur, bukan dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna laylan libasa." Artinya tidur itu memang dianjurkan untuk istirahat. Nabi kita memberikan contoh untuk tidur, bahwa beliau juga tidur, bukan salah. Tapi kalau ada orang yang hidupnya hanya dengan banyak tidur, tidur terus. Sampai kadang-kadang suka ada kata-kata keluar kepada dirinya itu, ini orang tidurnya kayak kerbau. Banyak bangunnya susah. Kalau udah tidur lupa sama segala-galanya. Ada bom lagi dia nggak sadar. Wah, ini kayaknya kalau orang-orang begini nggak enak didengar nih. Ini harus tidak menjadi kebiasaan kita. Kalau tidur boleh, tapi jangan sampai terlalu lama. Sampai separuh dari hari kita isinya hanya untuk tidur. Semuanya kita buang begitu saja hanya untuk tidur. Ternyata kenapa? Karena waktu yang berlalu itu sia-sia tanpa mendapatkan pahala. Apalagi di waktu-waktu ibadah. Seperti contohnya bulan suci Ramadan kemarin. Itu kan waktu-waktu ibadah. Waktu-waktu kebaikan. Alangkah ruginya seseorang yang di situ ada waktu kebaikan, waktu dianjurkannya dalam mengerjakan taat, dia malah memilih untuk banyak tidur. Nah, sebentar lagi kita akan mendapati hari Arafah. Semoga Allah memanjangkan usia kita, memanjangkan umur kita. Hari Kamis kita bersama-sama akan berpuasa di hari Arafah. Itu hari baik. Itu waktu baik. Dan di hari Arafah itu ada beberapa amalan yang dianjurkan. Berarti kan ada dorongan atau ada anjuran ibadah yang dikerjakan. Pada saat kita dianjurkan untuk menggunakan waktu tersebut di dalam ketaatan, kita malah milihnya tidur aja. Nah, ini orang-orang yang seperti inilah yang lebih mendapatkan kerugian dibandingkan dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena pada saat yang dia tahu waktu itu adalah waktu dianjurkan di ibadah, dia malah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Itu hari Arafah nyambung sampai malam Lailatul Id, malam Idul Adha. Di mana kita tahu bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ada khamsal layali la turaddu fihinna du'a. Ada lima malam katanya. Barang siapa yang menghidupkan malam tersebut, maka doanya tidak akan tertolak. Di antaranya malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Nah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu dua malam yang masuk dalam kategori hadis Nabi. Barang siapa yang menghidupkannya, doa tidak tertolak. Artinya kalau kita mendengar hadis ini dan kita ini berakal, kita akan menalar, oh ternyata malam Idul Fitri, malam Idul Adha, kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Menghidupkannya dengan ibadah. Kalau ada orang datang malam Idul Fitri, malam Idul Adha, sebentar lagi kita malam Idul Adha, kita menjadikan malam itu sama aja dengan malam yang lain. La ibadah fi. Gak ada ibadah di dalamnya. Gak ada pekerjaan yang khusus yang kita kerjakan untuk lain-lain. Itu sangat merugikan diri kita. Tidur yang kita gunakan itu, apalagi sampai pulas, lama, banyak, buat kita sia-sia. Nah, ini yang dimaksud, tidak tidur terlalu lama, karena dapat menyebabkan umur seseorang berlalu tanpa mendapatkan pahala. Jadi kalau ada waktu-waktu di mana kita mendengar waktu itu baik, alangkah baiknya juga, kalau waktu-waktu tersebut kita gunakan untuk kebaikan, bukan untuk tidur yang melelapkan. Ya, jadi tidur di situ, bukannya berdosa, tapi merugikan. Sama halnya dengan waktu-waktu kita lainnya, kalau ada orang yang menggunakan hari-harinya hanya dengan banyak tidur, itu menjadikan umurnya sia-sia. Kemudian tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun, kecuali jika darurat. Pada saat kita kumpul bersama dengan kawan-kawan, dianjurkan untuk tidak tidur di tengah orang-orang yang sedang bangun. Kadang kita suka kumpul atau lagi rame-rame bersama dengan orang-orang lain. Saat orang sedang kumpul, saat orang sedang asik-asik ngobrol, ya silaturahmi, mata kita kayak ada setan yang tiupin. Kita malah tidur di tengah-tengah mereka. Kalau bukan karena darurat, andai kata misalnya kita pusing, kita sakit, dan lain sebagainya, itu dianjurkan jangan kita lakukan. Li'annahu laisa minal adab. Karena itu bagian daripada tidak beretika. Tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Jadi dianjurinnya gimana? Ya kalau kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang sedang ngobrol, orang-orang yang sedang bangun, ya dianjurkan kita bangun. Salah satunya adalah seperti kita sedang hadir di majelis ilmu. Kalau kita sedang hadir di majelis ilmu, orang-orang pada umumnya di majelis ilmu sadar, bangun. Tahu-tahu kita yang ngantuk. Pojok dulu deh, minggir dulu deh sebentar, ke belakang dulu deh sebentar, mau meremin mata. Hadzalis minal adab. Saat semua orang bangun, mengejar kebaikan, ya, dia tertinggal hanya karena memenuhi keinginan hawa nafsunya untuk tidur. Nah, ini ternyata tidak beretika. Kalau kita sedang berkumpul dengan orang-orang, tidur di saat mereka pun mau tidur, kecuali untuk darurat. Kemudian, tidak tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada yang menemaninya karena hukumnya makruh. Di antara adab yang lainnya, seseorang yang hendak mau tidur, tidak tidur sendirian di dalam rumah. Artinya kalau di kamar, sendiri, masih tidak masalah. Tapi di dalam rumah, seorangan, sendirian, nah ini makruh. Islam begitu menjaga, Islam begitu peduli, karena khawatir hal-hal yang buruk terjadi, bahkan dianjurkan paling tidak ada yang menemani. Dalam satu rumah, misal kebetulan dia sendirian, dia punya orang yang mendampingi tidur, punya kamar lagi di sebelahnya, itu yang dianjurkan. Jangan hanya sendirian di dalam rumah. Karena itu jatuhnya hukumnya makruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli, begitu memperhatikan, beliau tidak menyarankan untuk orang-orang yang tidur sendirian. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil wahdah. An yabita rajulu wahdahu aw yusafir wahdahu. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berdiam sendiri. Orang jangan sendirian. Makna sendiri yaitu tidur sendiri di dalam rumah. Atau katanya dibilang berpergian sendiri tanpa ada yang menemaninya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hatta orang pergi sendirian aja. Musafir, dia mau pergi kemana, mau musafir kemana, dianjurkan tidak sendiri. Tetap membawa orang lain. Karena kalau sendiri, hal-hal buruk takut menimpa dirinya dan dia sendirian. Namun akan tetap, kalau dia bawa orang, ada hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya. Sedikit menenangkan. Kenapa? Masih ada orang yang bisa segera sigap karena dia kenal orang tersebut. Itu Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu peduli, begitu memperhatikan sampai ke hal-hal yang tersebut. Subhanallah. Jadi bagi siapa saja yang mungkin rumahnya sendiri, usahakan untuk tidak sendirian di dalam rumah. Kalau yang sudah lanjut usia, terutama kalau punya cucu, ajak cucunya, atau jika tidak ada, lebih baik mengupahkan seseorang untuk menemaninya tidur daripada sendirinya. Baik, kemudian membaca ayat kursi dan surat Al-Kafirun. Di antara adab selanjutnya seseorang yang hendak mau tidur adalah sebelum dia tidur, yaitu membaca ayat kursi dan surat Al-Kafirun. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini amalan doa-doa yang dibaca sebelum tidur. An Farwah an Abi radhiyallahu anhuma annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah allimni shay'an aquluhu idza awaitu ila firashi faqala lahu iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min ash-shirk rawahu at-tirmidhi wa fi an-nihaya aw bi ma'na wahidin. Dari sahabat Nabi Farwah. Farwah mendapatkan hadis ini dari ayahnya radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku suatu bacaan yang seharusnya aku baca tatkala aku akan tidur di tempat tidurku. Lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka begitu antusias di dalam menuntut ilmu sehingga mereka tidak hanya menjadi orang yang duduk di zaman Nabi hanya menunggu untuk instruksi Nabi. Nabi bilang apa baru dikerjain. Tidak. Mereka sangat-sangat kritis mereka tidak mau hari-hari mereka berlalu begitu saja. Sehingga mereka mau tidur, mereka berpikir, oh bisa jadi ada amalan-amalan sebelum tidur. Kira-kira Nabi kalau sebelum tidur bacanya apa? Mereka antusias, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sifat-sifat antusias ini harusnya ada juga pada diri kita, khususnya di zaman sekarang. Ya, tidak menunggu ilmu sampai ilmu itu didatangkan kepada kita, tapi berusaha menjadi yang kritis. Sebisa mungkin kita yang mengejar ilmu. Aduh, saya belum tahu ini nih. Kira-kira apalagi nih ilmunya untuk ini. Ini akan jauh lebih baik untuk kita. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi sejak dahulu kala. Dia datang kepada Nabi SAW, dan orang kalau datang ingin mendapatkan ilmu kepada Nabi, tidak akan pernah pulang dengan tangan yang hampa. Kecuali mereka pulang, Nabi sudah memberikan mereka ilmu yang mereka inginkan. Diajarkan oleh Nabi SAW, فَقَالَ لَهُ, maka beliau Rasulullah berkata, bacalah surat Al-Kafirun. Kemudian tidurlah tatkala selesai. Ya, kalau surat Al-Kafirunnya selesai, silahkan tidur begitu selesai kamu membacanya. Karena sesungguhnya, ada apa di dalam surat Al-Kafirun? Sesungguhnya surat tersebut dapat menjauhkan seseorang dari kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah. Ya, seseorang kalau seandainya dia dawam dalam mengamalkan surat Al-Kafirun, insya Allah di hatinya jauh dari syirik. Jauh dari ingin menyekutukan Allah. Jauh dari mengagungkan orang selain Allah. Dia hanya mengagungkan Allah semata. Allah seorang, tidak ada lagi yang dikaguminya, tidak ada lagi yang di matanya atau yang dilihat hebat, berkuasa, sakti, tidak. Seperti yang banyak diyakini oleh orang-orang, kadang-kadang yang tidak memiliki keimanan, saat mereka sedang tidak memiliki sesuatu atau mereka ingin mendapatkan keberhasilan sesuatu, mereka datangnya kemana? Mereka datang ke orang yang salah. Mereka bukan datang kepada yang maha kaya. Justru mereka datang kepada orang yang meminta kekayaan mereka. Coba, pada saat kita datang ke orang pintar, pada saat kita datang ke dukun, hakikatnya kita yang dikasih duit, apa kita yang memberi dia duit? Kita memberi dia. Kalau dibilang, apa itu namanya itu? Ya kurang lebih seperti, apa itu? Panjer. Kita panjer dia. Kita kasih dia duit. Maunya apa? Bah, apa saya mau toko saya rame, bah saya mau usaha suami saya lancar, bah doa. Mintanya sama siapa? Sama dia, yang duit kita berikan kepada dia. Kita lupa, pada saat kita menginginkan sesuatu, kepada siapa kita datang? Kalau kita sedang membutuhkan rezeki, kenapa tidak datang kepada yang memberi rezeki? Kalau kita ingin kekayaan, kenapa tidak datang kepada yang maha kaya? Ini ada seorang berkata, saya tidak pernah khawatir akan yang namanya kemiskinan karena saya adalah hamba yang maha kaya. Bagaimana mungkin hamba yang maha kaya miskin? Subhanallah. Bagaimana mungkin hamba yang maha kaya miskin? Imannya luar biasa. Keteguhan hatinya luar biasa. Tidak pernah terbetik di dalam dirinya sekalipun, sedikit pun ada yang maha, maha besar, maha sakti, maha segala-galanya selain Allah. Dan ternyata membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur, itu bisa memupuk di dalam hati kita keyakinan agar kita tidak mudah berpaling daripada Allah. Syirik, na'udzubillah min dzalik. Inna syirki la dhulmun 'adzim. Dikatakan dosa syirik itu adalah dosa besar dan salah satu dosa yang Allah tidak akan ampuni. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta perlindungannya dari apa yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat yang datang kepada beliau. Amalkan surat Al-Kafirun sebelum tidur, ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdasarkan hadis, man qara'aha ay ayatul kursi inda naum lam yagrubhu syaitan hatta yusbih. Di dalam kitab Nasaih Diniyah dikatakan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha, ada sebuah hadis, barang siapa membaca ayat kursi Ketika akan tidur, maka syaitan tidak akan dapat mendekat kepadanya sampai azan subuh. Seorang kalau tidur membaca ayat kursi, Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir al-ayah, sampai subuh dia dalam penjagaan Allah. Syaitan tidak dekat-dekat dia. Artinya kalau orang mau tidur, dalam keadaan kemudian dia tidur, dia membaca ayat kursi, insya Allah mimpinya jauhkan dari syaitan. Di dalam tidurnya, dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Syaitan gak ganggu-ganggu dia. Dan biasanya pada saat dia terbangun, awal, kalau menutup matanya dari sebelum dia tidur, menutup matanya, dia ingat Allah, maka pada saat dia membuka matanya, yang pertama dia akan ingat juga Allah. Sebelum kita tutup mata ayat kursi, insya Allah bangun tidur, kita ingatnya doa lagi untuk bangun tidur. Tapi kalau kita sebelum tidurnya bukanya handphone, tiduran karena asik main HP, kemudian handphonenya jatuh sampai kita nggak sadar, pada saat kita bangun tidur, yang dicari HP-nya bukan Allah. Maka. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiga surat itu. Pada kedua telapak tangan. Artinya kita bentangkan kedua telapak tangan seperti orang yang sedang berdoa. Dekatkan ke mulut kita. Dekatkan ke bibir kita. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah kita membacanya, kemudian meniupnya. Di mana? Di atas telapak tangan ini. Seperti orang yang meludah, tapi ludahnya nggak keluar. Ditiup. Dibaca apa tadi? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di atas kedua belah tangannya, telapak tangannya didekatkan kepada mulutnya, kemudian dia tiupkan, dan lalu mengusapkannya pada wajah dan seluruh badannya sebanyak tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan. Ke wajahnya dan seluruh sekujur tubuhnya. Kemudian diulang lagi. Diulang lagi. Atau mau dia baca awal. Di awal sudah tiga kali. Kemudian dia, apa namanya, dia tiupkan. Baru dia usapkan sekujur tubuhnya. Boleh begitu juga. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi fanafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dhalika thalath marrat. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh istrinya Nabi kita Muhammad, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah jika akan berbaring di tempat tidurnya, Nabi mau tidur pada setiap malam. Artinya Nabi tidak pernah melewatkan ritual ini. Pada setiap malam disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, maka beliau menggabungkan dua telapak tangannya dan meniupkan kepada keduanya dan membaca pada kedua tangannya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian mengusap kedua tangannya pada bagian badannya yang dimulai dari kepala dan wajah, kemudian bagian depan dari badannya, dan beliau melakukan mengulang hal tersebut sebanyak tiga kali. Hadza min sunnat Rasulullah SAW. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Bila dalam riwayat yang lain dikatakan barang siapa